Yang pasti ada goyang morena, pantura, femina. Morena ya, semuanya di depan ada sana kan? Ada sana, ada sana, ada sana, ada sana, ada sana. Ada depan. Goyang morena ala karyawan karyawati Mutiara Karaoke. Dua-dua ay. Dua-dua ya. Ya. Digolek sing paling bodi dhisik. Ora apa-apa. Paling seksi dan juga paling seksi. Goyang dulu di depan berdua. Goyangnya kayak mengising. Ladies and gentlemen, Kang Soka, ini goyangnya paling cetar membahana. Siapa? Digoleknya goyang sing dodone ana kembangnya. Yeah. Kalau ada pink pasti ada putih. Dodone ya ana kembangnya. Goyang.